Bagaimana jawaban kita atas orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum ketika Idul Fitri? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang jawabannya. Ya, bisa dijawab dengan jawaban yang sama. Baik.